Pertama, mohon nasihat terkait akhlak terhadap sesama, satu manhaj dan akhlak terhadap manusia pada umumnya. Dan apakah ada bahasan akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, kita nasihatkan kepada diri saya sendiri maupun ikhwah sekalian agar kita berakhlak yang baik kepada semua orang, sebagaimana wasiat Allah kepada Mu'ad bin Jabal, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah yang baik kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Para manusia, akhlak yang baik kepada semua manusia tentunya berbeda-beda. Kepada orang yang satu manhaj tidak sama berakhlak dengan orang yang beda manhaj. Kepada orang tua tidak sama berakhlak dengan orang atau yang masih muda, tidak disamakan. Maka akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kepada orang yang satu manhaj, maka yang paling penting untuk kita memperhatikan akhlak kita adalah akhlak jujur dan tawadhu. Jujur dan tawadhu. Kita jangan merasa menjadi orang yang lebih tinggi dari saudara kita. Sesungguhnya, kalau toh kita memiliki kelebihan, maka mungkin kita punya kekurangan di sisi yang lain. Adalah terus disadari akhlak tawadhu. Yang kedua, akhlak pemurah. Pemurah dalam arti mudah memahami dan memaafkan kehilafan saudara kita. Tidaklah orang yang satu manhaj atau dalam manhaj salaf itu tidak semuanya adalah orang-orang yang luput dari kesalahan, luput dari kekurangan. Maka harus kita bisa bersabar bersama saudara kita. Terkadang kita bermuamalah dengan saudara kita mendapatkan perilaku yang tidak baik. Tidak sabar, kita maafkan. Terkadang kita mendapati adab yang jelek dari saudara kita. Kita bersabar. Karena sesungguhnya kalau toh dia punya kejelekan adab, punya kejelekan perilaku, tapi dalam satu manhaj itu merupakan saudara yang terdekat dibanding yang lainnya. Saudara yang terdekat dibanding yang lainnya. Demikian pula kita kadang mendapati sebagian ikhwah yang satu manhaj kok berselisih dalam urusan dunia, dalam urusan yang tidak prinsip. Maka jangan sampai persen yang demikian itu berlarut-larut. Dalah diselesaikan. Kita berusaha membantu untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di antara saudara satu manhaj. Itu di antara akhlak teramat banyak yang wajib kita kenali, kita amalkan sesuai dengan akhlak. Adapun akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, maka akhlak itulah kita tunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Semua kewajiban kita kepada Allah itu adalah akhlak. Kita mentauhidkannya itu akhlak. Kita mensyukuri nikmatnya itu akhlak. Kita mentaati perintah-perintah itu akhlak. Kita menjauhi larangan itu akhlak kepada Allah. Kita mencintainya dengan kecintaan yang paling besar. Kita mengagungkannya itu semuanya akhlak. Sehingga semua apa yang Allah inginkan dari hamba kepada Allah itu semuanya merupakan akhlak. Tidak pernah ada yang keluar dari tuntunan akhlak. Semua yang berhubungan antara hamba dengan Allah semuanya adalah akhlak. Maka kalau kita belajar tentang kitab akhlak, akan kita dapati bahwa akhlak kepada Allah itu merupakan akhlak yang pertama kali. Akhlak yang paling besar. Tawadhu, malu, takut kepada Allah, itu semuanya akhlak yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua minta penjelasannya apakah beda antara ilmu agama dan ilmu dunia. Maksudnya terpisah. Dan apakah fungsi dari adanya ayat-ayat kauniyah dalam bahasa agama. Dalam bahasan agama. Beda antara ilmu agama dan ilmu dunia. Tentunya namanya saja agama dengan dunia. Kemuliaan ilmu tergantung dengan kemuliaan apa yang diilmui. Ya, kemuliaan ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang diilmui. Ilmu tentang agama tentunya lebih mulia dibanding ilmu tentang dunia. Dan kata ilmu yang disebut dalam bahasa syariat itu hanyalah ilmu syariat, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Sehingga disebut ilmu dalam bahasa syariat adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Karena itu, kalau perbedaannya jelas tingkat kemuliaannya jelas tinggi ilmu agama, jauh lebih tinggi dibanding ilmu dunia. Juga kemanfaatannya, ilmu agama adalah untuk meraih akhirat. Dengan ilmu dunia adalah untuk meraih kebaikan dunia. Asalnya demikian. Baru ilmu dunia bisa untuk sarana meraih akhirat kalau diiringi dengan ilmu agama. Ilmu dunia semata tidak bisa menjadi ilmu sampai ke akhirat. Tidak bisa. Ketika baru diiringi dengan ilmu agama baru menjadi sarana untuk mencapai akhirat. Oleh karena itulah tidak bisa disetarakan ilmu agama dengan ilmu dunia. Sebagian orang menyebarkan syubhat dalam pendidikan anak, dia katakan, ya harus kita perhatikan agamanya juga dunianya, sehingga dapat dua-duanya, dapat agamanya, dapat dunianya. Ini syubhat dan batil. Ini batil. Karena sungguhnya tidak pernah ada anjuran untuk meraih dunia. Tidak pernah ada anjuran untuk mempelajari dunia, mendalami dunia. Dan mereka meraih dunia sebanyak-banyak. Tidak pernah ada anjuran. Tetapi yang ada adalah perintah dan anjuran untuk meraih akhirat. Kalau membandingkan dalam banyak ayat. Wal akhiratu khairu wa abaqa. Wal akhiratu khairu la kenal ula. Dan yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Dan bahkan dunia itu tercukupi dengan orang mengejar akhirat. Dunia Allah penuhi dengan orang mengutamakan akhirat. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Dengan apa? Takwa kepada Allah. Mengejar akhirat, Allah cukup rezekinya. Di antara hadis yang maknanya lewat Imam Ahmad, maknanya barang siapa yang himmahnya adalah akhiratnya, Allah cukupi dunianya. Himmahnya, cita-citanya, perhatian terbesarnya akhirat. Allah cukupi dunianya. Orang yang ketika bangun tidur dunia itu pikirannya adalah akhiratnya, Allah cukupi dunianya. Sehingga dunia itu tidak pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran kecuali mesti direndahkan. Tidaklah disebut oleh Rasulullah dalam sunnahnya kecuali direndahkan. Sampai-sampai kata Rasulullah, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di sini. Ila alim wa muta'alim wa zikrullah wa mawalah. Kecuali orang yang alim, berilmu, mengajarkan ilmunya, wal muta'alim dan yang belajar ilmu. Wa zikrullah dan zikrullah wa mawalah dan yang mendukungnya. Maka hendaklah kita memahami bahwa perkataan ya kita dapat akhiratnya juga dapat dunianya itulah perkataan batil. Itu syubhat orang-orang yang sesungguhnya ahlu dunia. Subhat orangnya ahlu dunia. Adil. Lah, apa fungsi dari adanya ayat-ayat kauniyah dalam bahasan agama? Fungsinya adalah untuk mengenal keagungan Allah SWT. Untuk lebih mengenal Allah. Allah menciptakan langit dan bumi supaya hambanya kenal kuasa Allah SWT. Allah menciptakan kehidupan supaya mereka menjadi orang yang terbaik amalannya. Maka kita mengenal ayat-ayat kauniyah, ilmu alam, tujuannya adalah dalam rangka untuk mengenal Allah SWT. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, menyebutkan tentang ilmu alam, tentang matahari, tentang bulan, tentang bumi, tentang air, tentang tanah, tentang batu, tentang pohonan. Disebutkan, nah ini hikmahnya apa Allah menciptakan. Tujuannya untuk, adalah untuk lebih mengenal Allah SWT. Wa ta'ala. Wa ta'ala a'lamu s-sawab.